apa nasihat bagi orang yang masih suka bermain dengan MLM? Ya, pengikut mereka, para mutalawin, ya, dan yang bersama mereka, kalau mereka masih fanatik dengan orang-orang atau dai-dai mereka, maka kita jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, khawatir kita terpengaruhi. Kenapa? Karena orang-orang ini sangat berbahaya. Mereka menjadi jembatan menuju kepada Hizbiyin. Jembatan yang akhirnya mengajak orang-orang disadari atau tidak, ya, ikut kelompok orang-orang Hizbiyin, Turatiyin, Halabiyin, ya, Rojaiyin, dan lain-lain. Ya, orang bisa terpengaruh sehingga ikut mereka. Orang-orang Roja, orang-orang Turasi, dan lain-lain yang mereka menyimpang dari jalan ulama kita dan jalan as-salafus salih radhiyallahu anhum. Nah.